Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang kedua dari kitab Durusulughah Al-Arabiyah jilid yang kedua ini. Sekarang pada tamrin yang ke-8 dari pelajaran yang kedua ini. Tamrin yang ke-8. Iqra'il misala, bacalah contoh ini. Tsumma adkhil inna 'alal jumalil atiyati, kemudian masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikutnya. Pembahasan terkait dengan inna yang sudah disampaikan penjelasan hukum-hukum inna pada pelajaran yang pertama yang sebelumnya. Ya, sehingga bisa dimurojaah kembali hukum-hukum inna, amalan-amalan dari inna. Yakni inna itu menasabkan ism inna dan merofakkan khobar inna. Ism inna itu asalnya mubtada, kemudian khobar inna asalnya adalah khobar. Ya, ini kaidahnya secara ringkas bagaimana yang sudah dibahas sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian perhatikan dari kalimat-kalimat berikut terkait dengan inna yang masuk pada kalimat tersebut. Kalimat yang pertama, li salatu akhwatin. Li salatu akhwatin, secara makna dalam bahasa Indonesia artinya saya mempunyai 3 saudari. Tapi dalam bahasa Arab bentuk kalimat seperti ini berbeda dengan bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia tadi. Dan ini bentuk kalimat yang semacam ini sudah dicontohkan pada jilid yang pertama dari Durusulughah ini. Pada beberapa pelajaran yang terdahulu pada jilid yang pertama sudah dicontohkan bentuk-bentuk kalimat yang semacam ini. Li salatu akhwatin, li sayyaratun, li akhun, dan seterusnya. Ini. Nah, kalimat ini dijelaskan. Bentuk kalimat ini asluhu, asalnya salatu akhwatin li. Jadi bentuk asalnya demikian. Jadi lafaz salatu itu di depan, kemudian li itu yang sesudahnya. Ya. Salatu akhwatin li. Ya. 3 saudari milik saya. Nah, pada asalnya kalimat ini adalah berupa apa? Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena yang di depan, yang di permulaan dari kalimat ini adalah berupa isim. Lafaz salatu itu termasuk isim, ya, bukan fi'al. Sehingga kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, berarti dia tersusun dari mubtada dan khobar. Ya. Jadi yang menyusun jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Pada bentuk yang asal ini, yang menjadi mubtada adalah pada lafaz salatu. Kemudian khobarnya pada kata li. Jadi pada bentuk yang asal tampak jelas mubtada dan khobarnya. Mubtada pada lafaz salatu, kemudian khobar pada kata li. Di sini mubtada-nya diidhofahkan pada akhwatin. Akhwatin ini sebagai mudhaf ilaih dari salatu. Nah, keadaan akhwasin itu nakirah, ya, dengan tanwin, ya, artinya bukan ma'rifah. Maka lafaz salatu yang diidhofahkan pada nakirah, pada akhwatin, keadaannya tetap nakirah. Jadi ini bisa diambil beberapa faedah dari kalimat ini, dari contoh ini. Jadi di sini salatu diidhofahkan pada akhwatin yang bentuknya nakirah. Maka lafaz salatu itu tetap keadaannya nakirah, tidak menjadi ma'rifah. Walaupun sebagai mudhaf, walaupun diidhofahkan, kenapa tetap nakirah? Karena mudhaf ilaihnya nakirah. Ya. Jadi pada idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, itu sesuai keadaan mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf tetap nakirah. Tetapi kalau mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf itu menjadi ma'rifah. Ya. Seperti misalnya kitabu Muhammadin, ini idhofah. Atau kitabu talibi, di sini idhofah pada at-talibi atau pada Muhammadin. Yang mana at-talibi itu ma'rifah dengan alif lam. Kemudian Muhammadin juga ma'rifah karena itu nama, ya. Maka kitabu itu keadaannya ma'rifah. Karena diidhofahkan pada isim yang ma'rifah. Tetapi kalau idhofah, ya, idhofah atau mudhof itu diidhofahkan pada nakirah, maka dia tetap nakirah. Tidak menjadi ma'rifah. Dan juga dari sini kita bisa ambil faedah, idhofah itu bisa pada ma'rifah dan bisa pula pada nakirah. Nah, kemudian di sini tadi kembali ke salat atau dalam contoh ini. Jadi salatu itu nakirah dengan sebab dia idhofah pada nakirah. Kemudian salatu kedudukannya, ya, kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada. Jadi kalau dilihat bentuknya, ungkapannya, ini idhofah. Idhofah pada nakirah. Tetapi kalau dilihat dari sisi kedudukan dalam kalimat, maka lafaz salatu ini sebagai mubtada. Nah, dan keadaan mubtada tersebut adalah nakirah. Kemudian khobarnya. Khobarnya tadi berupa kata li, atau susunan dari huruf jar beserta dhamir ya, ya, atau disebut dengan jarun wa majrurun. Ya, huruf jar beserta isim sesudahnya itu disebut dengan jar wa majrur. Nah, ini yang menjadi khobar dari kalimat ini. Nah, kemudian dari keadaan kalimat ini, ya, mubtada khobar secara asal, mubtada itu di permulaan kalimat, kemudian baru diikuti khobarnya. Tetapi ketika didapati bahwasannya keadaan mubtada itu nakirah dan khobarnya itu berupa jar wa majrur, maka mubtada dan khobar itu dibalik, ditukar tempatnya, yakni mubtada diakhirkan dan khobarnya kemudian didahulukan ketika keadaannya demikian. Yakni mubtada itu nakirah dan khobar berupa jar wa majrur. Sehingga dari kalimat asalnya salatu akhwatin li, kemudian diubah letaknya. Yang diubah letaknya saja, kedudukannya tetap sama. Salatu sebagai mubtada, li sebagai khobar, tetap, hanya saja tempatnya yang berubah, letaknya yang berubah. Ya, mubtadanya diakhirkan, kemudian khobarnya didahulukan, sehingga bentuk kalimatnya menjadi li salatu akhwatin. Ini. Nah, keadaan yang demikian, mubtada yang diakhirkan itu disebut dengan mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan kemudian khabar yang didahulukan, diletakkan di awal, mendahului mubtada'nya, ini disebut khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Ciri hukum asal mubtada' di depan, khabar di belakang sesudah mubtada', tetapi dalam keadaan seperti ini, mubtada' berupa isim nakirah, kemudian khabar berupa jar wa majrur, maka tempatnya dibalik, yakni mubtada' muakhar diakhirkan, kemudian khabar muqaddam didahulukan. Sehingga menjadi contoh seperti ini. Li salatu akhwatin, dan juga contoh-contoh yang semisal dengan ini. Kemudian terkait dengan keadaan i'rab atau keadaan huruf akhir, ya, dalam hal ini yang menjadi mubtada, yakni lafaz salatu. Jadi isim yang kedudukannya sebagai mubtada itu huruf akhirnya, ya, di dhammah, ya, sebagai tanda asli atau keadaan asalnya itu dengan dhammah pada huruf akhir, atau disebut dengan istilah apa, marfu, ini ya, mubtada itu marfu, yakni ditandai dengan harakah dhammah pada aslinya, sehingga di situ dibaca li salatu akhawatin. Walaupun letaknya diakhirkan, tetap mubtada itu marfu dengan dhammah, dengan tanda asli dhammah. Ya, li salatu akhawatin. Adapun khobar, karena khobar berupa jar wa majrur, ya lafadznya seperti ya apa adanya jar wa majrur tersebut. Ya, tidak bisa di dhammah, tidak bisa seperti pada isim yang secara umum, ya. Ini. Ini terkait dengan kalimat yang pertama. Karena nanti untuk menjelaskan kalimat yang kedua terkait dengan inna, ya, juga harus diketahui dulu keadaan dari kalimat yang pertama ini. Ini secara ringkas, secara garis besar seperti ini. Ya. Mubtada muakhar, kemudian khobar muqaddam. Kemudian dari kalimat yang pertama ini dimasuki oleh inna, ya, didahului oleh inna. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya tentang inna, ya, bahwasanya inna itu masuk atau mendahului mubtada dan khobar. Jadi inna huruf ini, ini masuk pada mubtada dan khobar, kemudian menjadikan keduanya menjadi isim dari inna, artinya yang asalnya mubtada itu menjadi isim dari inna, kemudian yang asalnya khobar itu menjadi khobar dari inna. Dari sisi kedudukannya, mubtada menjadi isim inna, khobar menjadi khobar inna. Adapun dari sisi tempat atau letak mubtada ataupun khobar tersebut, ya sesuai dengan asalnya, sesuai dengan keadaan kalimat tersebut. Secara asal mubtada di depan, kemudian baru khobar, tapi dalam kondisi tertentu mubtada diakhirkan, khobar didahulukan, maka ketika inna masuk juga seperti ini keadaannya, dari sisi letak menyesuaikan, adapun dari sisi kedudukan, inna itu mengubah yang asalnya mubtada menjadi isim inna, dan terkait dengan keadaan akhir atau i'rabnya, ketika menjadi isim dari inna itu menjadi mansub, yakni ditandai dengan harakat fathah, ditunjukkan pada kalimat yang kedua sebagai contoh. Dari li salatu akhawatin dimasuki inna menjadi inna li salasa akhawatin, menjadi inna li salasa akhawatin. Ini ya. Jadi tadi salatu secara asal sebagai mubtada yang muakhar yang diakhirkan, ketika dimasuki inna maka ini salasa menjadi isim dari inna, kemudian keadaan akhirnya di fathah, atau diistilahkan dengan mansub. Isim inna mansub. Dan dari sisi letak, karena dia menyesuaikan dengan kalimat asal tadi mubtada muakhar, maka isim inna ini juga muakhar diakhirkan. Adapun khobar dari inna yaitu li, ini didahulukan sebagaimana pada kalimat asalnya. Kalimat yang mubtada khobar tadi. Ini. Sehingga di sini menjadi kalimat seperti ini. Inna li salata akhawatin. Dan ini juga kalau dijelaskan bentuk asal dari kalimat inna ini disebutkan asluhu, asalnya inna salasa akhawatin li. Inna salasa akhawatin li. Pada bentuk asal kalimat ini yang sudah dimasuki inna, ini tampak jelas inna kemudian isim dari inna yakni pada lafaz salasa, dan kemudian khobar dari inna yakni li. Nah, yang menjadi isim dari inna sebagaimana kaidah yang sudah disampaikan sebelumnya, isim dari inna itu mansub, yakni ditandai dengan harakat fathah pada aslinya, pada asalnya, sehingga salasa sebagai isim dari inna diberi harakat fathah pada huruf akhirnya. Inna salasa akhawatin. Ini. Dan kemudian dibalik letaknya, karena salasa ini nakirah sebagai isim inna diakhirkan, kemudian li sebagai khobar yang berupa jar wa majrur didahulukan, sehingga kalimatnya inna li salasa akhawatin li. Jadi hukum inna tetap berlaku, tetap itu menasabkan yang asalnya khobar, yang asalnya mubtada. Inna tetap menasabkan yang asalnya mubtada menjadi isim inna dan merofakkan khobarnya. Dalam hal ini khobar berupa jar wa majrur. Jadi sesuai dengan hukumnya amalan dari inna, dan juga terkait dengan letak tadi juga sesuai dengan kaidahnya diterapkan bersama-sama, sehingga menjadi bentuk kalimat yang semacam ini. Contoh yang berikutnya. Pertama, fil fasli khamsatu thullabin jududin. Di kelas ini ada 5 siswa yang baru. Fil fasli. Ini sebagai khobar. Fil fasli ini khobar, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Bentuk khobar ini berupa jar wa majrur. Fi huruf jar, al-fasli isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Ini disebut sebagai jarun wa majrurun. Ini khobarnya. Kemudian mubtada'nya pada lafaz khamsatu. Pada lafaz khamsatu ini yang menjadi mubtada'. Keadaannya apa? Ini nakirah. Kenapa? Karena diidofahkan pada nakirah. Tulabin ini nakirah. Sehingga khamsatu itu nakirah menjadi mubtada dan kemudian muakhar. Mubtada muakhar yaitu diakhirkan. Kemudian dimasuki inna dari kalimat ini. Maka inna akan mengubah mubtada menjadi isim inna, kemudian keadaannya yang asalnya dhammah menjadi fathah atau marfu menjadi dhammah, sehingga kalimatnya menjadi inna fil fasli khamsata thullabin jududin. Inna fil fasli khamsata thullabin jududin. Sungguh di kelas ini ada 5 murid yang baru. Jadi khamsatu berubah menjadi khamsata ketika sudah dimasuki inna, karena itu sebagai mubtada kemudian menjadi isim dari inna, kemudian mansub dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Khamsata thullabin jududin. Contoh yang berikutnya. Lana mudarrisun jayyidun. Kita mempunyai guru yang baik. Lana ini jar wa majrur. Kedudukannya sebagai khobar, yakni khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian mudarrisun, ini mubtada'nya, bentuknya nakirah. Mudarrisun ya dengan tanwin, ini bentuk nakirah. Ya, kemudian mubtada' ini muakhar, diakhirkan ya, karena mubtada' nakirah dan khobar jar wa majrur. Ya. Jadi letaknya di balik. Khobar muqaddam, mubtada' muakhar. Ya. Jayidan itu na'at atau sifat dari mudarrisun, mengikuti. Kemudian dimasuki inna menjadi inna lana mudarrisan jayidan. Ya, inna lana mudarrisan jayidan. Sungguh kita mempunyai guru yang baik. Ya, inna lana, lana sebagai khobar dari inna tetap, ya, seperti asal lafadznya tetap, ya, pada dengan lana karena itu jar wa majrur. Kemudian mudarrisun tadi mubtada muakhar berubah menjadi isim inna ya, maka i'rabnya atau keadaan akhirnya juga berubah menjadi mansub dengan tanda fathah sehingga dibaca mudarrisan ya, inna lana mudarrisan jayidan. Jayidan itu na'at atau sifat dari mudarrisan maka mengikuti. Tapi yang pokok mudarrisan ya, sebagai isim dari inna ini mansub dengan fathah. Ya, inna lana mudarrisan jayyidan. Bisa ya. Berikutnya dicoba yang nomor tiga. Fi jaybi. Mi'atu riyalin. Riyalin. Ya. Ina fi jaybi. Jaybi mi'ata riyalin. Riyalin. Ya. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Ya. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Tapi yang atasnya itu kok berubah. Yang nomor 2 itu yang jayidun itu karena na'at atau sifat dari mudarrisun. Oh. Kalau sifat itu mengikuti yang disifati. Ya. Mudarrisun jayidun. Jayidun mengikuti mudarrisun. Ketika mudarrisun menjadi mansub dengan fathah, ya, maka jayidun ikut mansub dengan fathah. Mudarrisan jayidan. Karena itu na'at atau sifat. Ya, jadi kalau na'at atau sifat mengikuti. Ya, na'atun ya, atau sifat, sifatun ya, itu mengikuti yang sebelumnya. Ya, yang disebut man'ut atau mausuf. Ini mengikuti. Ya, jadi kalau man'ut atau mausuf yang disifati mudarrisun marfu atau dengan dhammah maka sifatnya juga marfu dengan dhammah mudarrisun jayyidun mudarrisan jayyidan ini na'at dengan man'utnya atau sifat dengan mausufnya tetapi pada bentuk seperti mi'atu riyalin itu ini adalah bentuk apa idhofah mudhaf dan mudhaf ilaih bukan na'at jadi berbeda hukumnya mi'atu sebagai mudhaf riyalin sebagai mudhaf ilaih karena menjadi mudhaf ilaih maka keadaan mudhaf ilaih itu selalu majrur yakni huruf akhirnya di kasrah selalu dengan kasrah ya. Walaupun mudhafnya berubah mi'atu atau mungkin menjadi mi'ata atau mungkin nanti bisa menjadi mi'ati ya, bisa dengan dhamma fathah atau kasrah pada huruf akhirnya pada mudhaf tetapi untuk mudhaf ilaih itu selalu dengan kasrah selalu majrur dengan kasrah sehingga selalu dibaca riyalin ya, atau tadi seperti khamsatu tulabin ya tulabin selalu dengan kasrah karena itu mudhaf ilaih ini. Ya. Jadi kalau mudhaf ilaih itu keadaan mudhaf ilaih selalu kasrah selalu majrur. Nah, ini pada mudhaf dengan mudhaf ilai. Ini. Pada mudhaf ilai itu selalu majrur, yakni ditandai dengan harokat kasrah. Bisa tanwin atau tidak tanwin, yang jelas kasrah. Ya. Kalau isimnya nakirah ya tanwin kasrahnya. Tetapi kalau isimnya ma'rifah berarti ya tidak tanwin kasrahnya. Yang jelas harakatnya kasrah. Itu majrur. Tanda untuk majrur yang asli dengan kasrah. Dan itu pada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya, itu selalu majrur, selalu dengan tanda kasrah secara aslinya seperti itu. Adapun mudhaf, ya mudhaf yang bagian pertama pada idhofah itu bisa berubah-ubah menyesuaikan kedudukannya dalam kalimat. Mi'atu rialin, karena sebagai mubtada ketika menjadi isim inna berarti dia mansub dengan fathah, maka dibaca mi'ata rialin. Mi'ata isim dari inna di fathah, adapun rialin itu mudhaf ilaih dari mi'ah tadi, tetap dengan kasrah atau tetap dengan majrurnya. Ini. Jadi mudhaf ilaih tidak terpengaruh perubahan mudhafnya. Mudhaf ilaih selalu dengan kasrah, selalu majrur. Adapun mudhaf itu menyesuaikan kedudukannya dalam kalimat tersebut. Ya, mi'atu rialin atau mi'ata rialin, atau mungkin bisa dengan kasrah menjadi mi'ati rialin, seperti itu. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Tetapi kalau na'at tadi ya, na'at seperti contoh nomor 2 itu menunjukkan sifat. Nah, kalau menunjukkan sifat atau na'at, dia selalu mengikuti menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dhammah atau marfu, maka na'atnya juga dhammah atau marfu. Kalau sebelumnya fathah atau mansub, maka na'at juga menjadi fathah atau mansub. Mudarrisun jayyidun. Kalau berubah fathah, mudarrisan jayyidan. Ya, karena jayyidan itu na'at sifat, dia mengikuti mudarrisan. Kalau seandainya di dalam kalimat lain nanti bisa menjadi kasrah, mudarrisin, maka jayyidin akan menjadi kasrah pula. Karena dia sifat atau na'at dari mudarris, maka dia mengikuti, menyesuaikan. Ya, jadi ada dua bentuk ini, idhofah dan na'at man'ud. Perhatikan masing-masingnya dari sisi lafaz atau i'rab, ya, perubahan akhir kata yang menjadi mudhaf, mudhaf ilaih, dan juga yang menjadi na'at ataupun man'ud. Kemudian juga perhatikan dari sisi makna, ya, atau faedahnya. Kalau na'at man'ud itu memberikan makna sifat. Sifat mudarrisun jayyidun, guru yang baru, guru yang baik. Jayyid yang baik ini memberikan sifat pada mudarris. Tullabin jududin, contoh yang nomor 1 tadi ya, tullabin jududin. Ya, jududin ini sifat dari tullabin, murid yang baru. Ini sifat atau na'at, maka dia mengikuti. Tullabin majrur dengan kasrah, maka sifatnya, na'atnya jududin juga majrur dengan kasrah. Tapi kalau idhofah, ini menunjukkan ya, secara umum ya, itu bermakna lamul milik atau kepemilikan atau kepunyaan atau yang semisalnya. Ya, tidak harus menunjukkan milik, tetapi bisa yang semisal dengan itu. Khamsatu tulabin, ya, 5 siswa, mi'atu rialin, 100 rial. Ya, ini makna yang lain ya, yang jelas bukan menunjukkan sifat. Itu idhofah. Jadi masing-masing ada faedahnya, ada hukumnya tersendiri ya. Baik. Berikutnya, kalimat yang keempat. Ya, anharun kafiratun. Inna fi ummi anharun kafiratun. Iya, inna fil hindi anharan, ya, fathah dan tanwin ya, karena anharun itu tanwin, maka ketika di fathah tanwinnya ya tetap tanwin. Jadi kalau asalnya tanwin ya tetap tanwin, tidak mengubah dari sisi tanwin. Kalau asalnya tidak tanwin ya berarti tetap tidak tanwin. Jadi yang berubah hanya jenis harakatnya. Kalau dhammah menjadi fathah atau menjadi kasrah, hanya itu saja jenis harakat. Tidak mengubah tanwin ataukah tidak tanwinnya. Jadi antara harakat dengan tanwin itu nanti terpisah. Perubahan harakat tidak disertai dengan perubahan tanwin. Tidak satu paket ya, tidak disertai, tidak bersamaan dengan perubahan tanwin. Artinya penyebabnya itu berbeda, terpisah. Pembahasannya terpisah antara tanwin dengan harokat atau dengan i'rab. Jadi kalau ism inna mansub dengan fathah, ya sudah, yang diubah harokatnya dengan fathah. Kalau itu tanwin, tanwinnya tetap tanwin. Ya. Inna fil hindi anharan kafiratan. Anharan kafiratan. Ini. Sungguh di India ada banyak sungai. Anhar itu sungai-sungai, jamak dari nahrun. Berikutnya. Maka barqiyatun fi maktabil baridi. Baridi. Baridi. Ya. Inna laka berdiata tan dengan tanwin. Inna laka berdiatan di maktabil baridi. Ya. Inna laka berdiatan di maktabil baridi. Ya. Inna laka berdiatan. Ya, barqiyatan mansub ya, dengan fathah sebagai isim dari inna, kemudian karena keadaannya nakirah dia tetap dengan tanwin ya. Inna laka barqiyatan. Baik, berikutnya. Ya, apa barqiyatan itu dalam telegram? Sungguh engkau mempunyai telegram di kantor pos. Engkau ada telegram di kantor pos. Baik. Berikutnya. Alfu dolarin di fil masrifi. Inna di alfa dolarin di masrifi. Ya, inna li alfa dolarin fil masrifi. Inna li alfa dolarin. Sungguh saya mempunyai 1000 dolar, alfa dolarin, 1000 dolar di al-masrif di bank. Ya, dari alfu dolarin mubtada muakhar menjadi inna li alfa dolarin, isim dari inna ya, alfa. Ada yang ditanyakan dari ini? Inna dari sisi jenis kata dia termasuk harf, bukan isim, bukan fi'il. Kalau dia dari sisi lafadz inna sendiri, untuk inna ini bukan isim, bukan fi'il, dia termasuk harf atau huruf. Tetapi huruf ini menyerupai fi'il dari sisi tadi hukumnya. Ya, mengubah kata-kata sesudahnya tadi. Ini menyerupai fi'il, tapi tetap dia termasuk harf, termasuk huruf, bukan isim, bukan fi'il. Ada lagi? Dan tentunya juga saudara-saudara dari inna juga demikian. Tidak hanya inna, kemarin dikatakan disebutkan ada saudara-saudara dari inna. Ada beberapa kata yang sama secara hukum, secara faedah, inna, kemudian kemarin ada la'alla, ya, saudara dari inna, dan nanti ada beberapa lagi. Ini satu saudara, ya, inna beserta saudara-saudaranya ini, atau inna bersaudara, ini semuanya huruf, ya, bukan isim, bukan fi'il, dan hukumnya sama ya, dengan inna, ya, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Termasuk di sini ketika mubtada itu diakhirkan, khobar didahulukan, nanti juga akan demikian. Yang jelas yang menjadi isim dari inna ataupun saudaranya itu yang mansub dengan tanda asli fathah. Adapun khobarnya, khobar dari inna itu marfu' dengan tanda asli dhammah, maupun khobar dari saudara-saudara inna juga demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Liqa'un, ya, pertemuan, bertemu. Jayyidun, yang baik, yang bagus. Jaybun, jaybun, jamaknya juyubun, saku atau kantong, kantong baju atau saku. Kemudian nahrun, jamaknya anharun, sungai. Barqiyatun, jamaknya barqiyatun, telegram. Masrifun, jamaknya masyarifu, bank, tempat menyimpan uang gitu ya, bank. Kemudian maktabul baridi, kantor pos. Maktabul barid itu kantor pos. Hari ini ada yang ditanyakan lagi? Baik. Kalau tidak ada, untuk yang berseluruh sampai ini dulu, selesai pelajaran kedua. Yang berikutnya, pelajaran baru insyaAllah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim.